Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, insyaallah di bulan ini, tepatnya 22 sampai dengan 24 Oktober, kita akan menyambut momentum Sumpah Pemuda, Maulid Nabi Muhammad SAW, pun demikian dengan Hari Santri, dengan mengadakan UAH Series, kompetisi untuk cabang tenis meja tingkat nasional yang spesial diselenggarakan dalam 3 momentum tersebut. Insyaallah bersama atlet-atlet terbaik dari seluruh wilayah Indonesia, setiap provinsi mengirimkan perwakilan terbaiknya dengan 16 atlet utama dari nasional. Insya Allah dengan apresiasi yang paling utama, porsi ibadah haji untuk juara 1 dan 2. Dan tentunya bagi non-muslim pun yang terlibat, kita sama-sama bergembira, berolahraga diberikan dengan nominal yang sama untuk apresiasinya. Yang penting olahraga kita tetap maju. Berjumpa di Geraha Sanusi, Bandung pada 22 sampai 24 Oktober yang akan datang. Adi Hidayat bersama tim tenis meja nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siap. Saya Habibie Wahid siap mengikuti kejuaraan UAH Seri 1 di Bandung. Salam olahraga. Saya Muhammad Imam Negara siap mengikuti kejuaraan UAS Seri 1 di Bandung. Salam olahraga.